بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon agak merapat ke depan ya, biar enggak penuh itu. Yang di luar masuk aja ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan dars al-qawaid al-fiqhiyah li Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Ada yang menghafal masalah atau sebagian dari bait-bait yang kita sempat syarah kemarin? Ada ya? Ma'had Jafar? Kombinasi gimana maksudnya? Iwan. Ini yang dapat ilmu yang benar-benar yang menghafal. Iya. Yang kenapa? Di jadwal. Taib. Berapa orang nih jadwalnya? 5 orang ya. 5 orang. Baik. Ana tunjuk aja kalau gitu ya. Yang depan-depannya harusnya pada menghafal nih. Baik, pertemuan berikutnya Syafiq, Antum, Iwan, Antum. Satu lagi siapa yang mau jadi relawan? Budi mana Budi? Budi ya? Ya, nanti pekan keduanya double. Falas tawakkal ala Allah. Baik. Kita akan masih melanjutkan tentang kaidah yang pertama ya. Qala Syekh rahimahullah, "An-niyyatu syartun li sa'iril 'amal biha as-salahu wal fasadu lil 'amal." Niat itu merupakan syarat untuk seluruh amalan. Dengan niat ditentukan apakah amal itu saleh ataukah fasid. Ya, baik atau buruk. Apa yang antum ketahui tentang fungsi niat? Maklumat umum tentang fungsinya niat itu untuk apa? Yang antum tahu? Angkat tangan yang tahu. Membedakan? Membedakan antara ibadah dengan adat. Adat itu apa sih? Kebiasaan. Terus membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Contohnya yang adat dengan kebiasaan dibedakan dengan niat. Contohnya apa yang lain? Makan. Nah, bagaimana? Kalau dari ibadah kita dapat untuk agar ketika kajian juga lapar. Jadi kalau misal contoh makan yang ibadah, kita makan dengan niat agar kalau kajian tidak lapar. Memang kalau kajian lapar gimana? Tidak fokus. Kayaknya kamu lagi lapar nih. Baik, kalau makan yang tidak ibadah, yang biasa? Iseng kalau lapar aja. Iseng kalau lapar. Ngemil. Cuman untuk ngenyangkan perut. Baik. makan untuk kebutuhan aja. Yang ibadah satu dengan ibadah lain, Ramzi, dibedakan dengan niat. Contoh. Qobliyah duhur dengan sholat duhur. Qobliyah berapa rakaat, duhur berapa rakaat? Oh, ya. Jadi kalau enggak pakai niat enggak beda gitu. Antum contohnya yang kurang pas. Tidur. Hah? Tidur. Yang satu tidurnya baca doa, yang satu. Lah, ini yang contoh kedua, membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Sama-sama ibadah, dia dibedakan dengan niat contohnya. Angkat tangan dulu, enggak sah jawabannya. Allah khawas. Puasa wajib dengan puasa sunnah. Contoh lain, guys. Sahal ya, khay. Gampang. Ah. Ya. Salat fajar sama salat subuh. Salat fajar dengan salat subuh, Hasan. Sama-sama dua rakaat. Waktunya juga sama. Yang beda kan niat. Yang lain. Paling gampang enggak? Piye paling gampang? Puasa. Beda, sudah antum. Ya ibadahnya beda ya, akhi. Bentuknya beda, yang ini sholat, yang itu puasa. Antum salah. Nah, yang lain. Afdal. Tawaf qudum dengan tawaf wada. Ya, sama-sama tawaf tapi niatnya yang membedakan. Banyak ya. Antara orang mandi untuk Jumat atau mandi untuk janabah. Ya, mungkin dia dalam kondisi junub, bangun-bangun pagi hari hari Jumat, dia dalam kondisi junub. Ketika itu dia mandi. Tapi niatnya mandi Jumat. Habis itu berangkat Jumatan, pulang-pulang ingat, ya Allah, tadi ana niat mandi Jumatan ini. Hah, piye status Jumatannya? Tidak sah. Ya, tidak sah. Karena mandi Jumat tidak mengangkat hadas. Itu ibadah tapi tidak mengangkat hadas. Dalam keadaan pasti berhadas besar dia. Wudhu pun tidak terangkat. Ya, hadas kecil enggak terangkat juga dengan mandi Jumat. Padahal jumlah air yang digunakan sama, sabunnya sama, sampoan, waktunya juga sama. Hanya karena niat. Tayib. Fungsi niat yang lain antum bisa tambahkan bagi yang belum mencatat apa yang sudah kita sebutkan, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Satu, yang kedua, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Dari segi tingkatannya, yang ini wajib, yang ini sunnah. Atau kalau sama-sama sunnah, yang ini niatnya ini, yang ini niatnya lain lagi. Itu juga dibedakan dari niat. Yang ketiga, membedakan antara satu muamalah dengan muamalah lain. Contoh, ada yang bisa kasih contoh nggak? Babnya bab muamalah. Contoh orang bayar 1 juta kepada satu orang dengan niat ngutangi, minjemin utang ya, minjemin duit untuk dimanfaatkan. Kemudian ini apa hukumnya? Paling tidak mubah. Kalau dia dengan niat ingin nolong, dia butuh duit dikasih, ya, dapat pahala di situ. Yang satu lagi membayar 1 juta dengan niat nyuap. Apa hukumnya? Haram. Ya. Ketika uang 1 juta ini dia bilang di depan misalnya, uang ini nanti kamu kembalikan 1,1 ya, akhir bulan 1,1, hukumnya haram karena itu termasuk riba. Tapi kalau gak pakai ngomong begini, gak pakai ngomong apa-apa ya, tahu-tahu di akhir bulan si peminjam membayar 1,1 juta. Hukumnya? Boleh. Ya. Jadi hatta dalam bab muamalat niat itu ada pengaruhnya. Contoh lagi dalam bab muamalat alias yang non ibadah. Ada orang di apa namanya dia mengatakan begini. Wallahi saya enggak mau berangkat misalnya, saya tidak mau naik kendaraan ini lagi. Dengan niat bersumpah. Ketika dia naik kendaraan itu, ngelanggar sumpah enggak? Ngelanggar. Kalau dia bilang, wallahi saya enggak mau naik ini lagi, tapi tidak ada niat untuk bersumpah, cuman lepas gitu aja, ya. Terus dia naik kendaraan itu, melanggar enggak? Enggak. Ya, tidak. Jadi niat ini pengaruh hatta dalam bab muamalat. Ada lagi, niat ini pengaruh dari segi bahkan mempengaruhi tauhid seseorang. Dengan niatnya ini dianggap muwahhid, dengan niatnya ini dianggap musyrik. Seperti ketika dia menunjukkan ibadahnya, ibadahnya zahirnya masya Allah, dari mulai syarat-syaratnya sepintas amal soleh, tapi dia meniatkan dengan ibadahnya ini riya, bukan ridhonya Allah, cari muka orang. Atau dalam bab muamalah contohnya nasihati, melihat saudaranya berbuat salah dinasihati. Yang satu tujuannya untuk mencari ridha Allah, yang satu lagi tujuannya biar temannya ini semakin dekat dengannya. Wah masya Allah ya, ini fulan kalau nasihati omongnya enak ya, sahabat saya yang sesungguhnya ini. Dia mengharapkan itu. Yang satu dapat pahala, yang satu lagi gak dapat apa-apa. Jadi hatta dalam muamalah itu juga bisa terjadi. Ketika ditujukan untuk Allah, maka terbagi menjadi dua, dapat pahala, atau ketika ditujukan untuk selain Allah, maka dia akan mendapatkan sebaliknya, ya, sebagaimana yang dia niatkan. Taib. Pembahasan tentang niat itu bisa kita jabarkan ya dari beberapa sisi. Yang pertama ini sudah pernah kita bahas, tapi kita ulang lagi nggak apa-apa. Apa sih niat itu? Tekad yang kuat. Ya, jadi al-azm, azmul qalb ala fi'li syai. Tekad hati untuk melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Ya, jadi harus azm. Kalau cuman khawatir, ya khawatir itu sesuatu yang terlintas saja di benak. Rencana. Jadi belum menjadi tekad, ini belum dianggap sebagai niat. Ya. Dalil tentang pentingnya niat cukup banyak ya. Salah satunya hadis innamal a'mal binniyat. Dalil yang lain firman Allah dalam Al-Qur'an, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan keindahan kemegahannya, dia menghendakinya itu, dia meniatkannya adalah ingin dapat manfaat duniawi, keuntungan-keuntungan duniawi apapun bentuknya, jabatan, pujian, harta, tahta, wanita, apapun bentuknya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan penuhi ya kepada mereka tujuan dari amal-amal mereka itu yang berupa kemegahan dunia. Wa hum fiha la yabkhasun. Boleh jadi mereka enggak dikurangi jatahnya di dunia ini. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi mereka ini nanti di akhirat enggak dapat apa-apa, illa nar. Wa habita ma sana'u fiha. Akan menjadi batal apa yang mereka perbuat selama di dunia itu. Batal pahalanya maksudnya. Manfaat akhiratnya batal, gugur. Wa batilun ma kanu ya'malun. Pahalanya gugur dan batallah, batillah apa yang selama ini mereka amalkan, karena mereka hanya meniatkan untuk di dunia. Ayat ini masih dikhususkan. Tadi kan ayatnya bilang nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Zahirnya semua yang mereka inginkan dari dunia akan diberi sama Allah. Ternyata tidak. Dikhususkan dengan ayat lain di surat Al-Isra. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Liman nurid. Ma nasya' liman nurid. Ternyata orang-orang yang menghendaki dunia itu tidak semuanya, tidak semua orang yang menghendaki dunia mendapatkan sesuai dengan yang mereka kehendaki. Jadi Allah masih milih-milih si fulan diberi. Dan diberinya tidak selamanya sesuai dengan yang dia minta. Mungkin diberi sebagian dari yang dia minta dari dunia ini. Jadi alangkah ruginya orang-orang seperti itu. Sudah mereka harapkan itu tidak semuanya terwujud dan tidak diwujudkan bagi semua orang. Hanya sebagian orang diberi, sebagian lagi enggak diberi sama Allah. Ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Tapi mereka yang menghendaki akhirat dan berusaha untuk mendapatkan akhirat dan dengan dilandasi iman, maka mereka lah yang usahanya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sih di antara dalil tentang pentingnya niat. Bahkan dalam perang, dalam jihad fisabilillah itu sama-sama berada dalam pasukannya Rasulullah, sama-sama berjihad memerangi musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata nasib mereka berbeda. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ada di antara kalian yang lebih terpukau terhadap dunia, ghanimah. Ada juga yang lebih mementingkan akhirat. Yang lebih mementingkan akhirat bertahan, tidak meninggalkan posisinya. Yang lebih condong kepada dunia lupa terhadap pesan Rasulullah SAW dan mereka malah turun meninggalkan posisi mereka. Taib. Pembahasan lain tentang niat setelah makna dan dalil tentang pentingnya niat adalah beberapa masalah seputar niat. Sebagiannya juga sudah kita bahas tentang faedahnya niat tadi. Kalau fuqaha itu membahas dari sisi niat, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, antara satu ibadah dengan ibadah lain, antara muamalah dengan muamalah yang lain. Kalau ulama-ulama akidah membahas niat antara ibadah dengan syirk. Niatnya untuk Allah, ibadah. Untuk selain Allah, syirk. Taib. Hukum niat, maksudnya niat itu mutlak dipersyaratkan dalam semua hal ataukah tidak? Bagaimana menurut antum? Apakah niat itu syarat dalam semua hal? Baru dianggap sah kalau ada niat, ataukah tidak seperti itu? Ada yang tahu? Hah? Salat berlaku seluruh amal. Taib. Meninggalkan, ini muskilahnya nanti ketika amalan itu bentuknya tidak melakukan sesuatu, apakah harus ada niatnya untuk dianggap sah? Harus ada niat khusus ketika dia tidak melakukan sesuatu. Contoh, tidak minum khamar, tidak berzina, tidak berjudi, tidak berbuat syirik, tidak makan riba, tidak mencuri. Apakah harus ada niat khusus supaya dianggap sah dia enggak nyuri karena dia tidak ada niat untuk nyuri? Ataukah cukup meninggalkan saja, dia sudah dianggap tidak mencuri? Cukup meninggalkan. Jadi ada perincian di sini tentang hukum niat ya. Ada ibadah-ibadah, ada hal-hal. Saya bilang, saya pakai istilah hal ya, atau perbuatan atau ucapan yang memang niat dipersyaratkan. Kalau enggak ada niat tidak sah. Yaitu ketika sifatnya ibadah. Contoh. Contohnya? Hah? Salat. Sebelumnya thaharah, syahadat, shiyam, bayar zakat, haji, umroh, dan lain-lain. Ini ibadat. Sesuatu yang bukan sifatnya meninggalkan, tapi melakukan. Ya, walaupun ada unsur meninggalkan, tapi tidak meninggalkan sama sekali meninggalkan tidak. Tadi ada aturannya di situ. Ya bisa, sholat tidak pakai niat, terus dianggap sah sholatnya, nggak bisa. Taib. Contoh yang kedua yang mengharuskan adanya niat adalah sesuatu yang hukumnya menjadi berbeda ketika dia disampaikan dengan lafaz yang sharih dengan ketika dia disampaikan dengan lafaz sindiran. Contohnya menjatuhkan talak. Menjatuhkan talak atau memerdekakan budak, atau misalnya lagi ya contohnya menjatuhkan talak ya. Misal seorang suami bilang kepada istrinya, talak itu ada talak yang pakai lafaz sharih, ada yang pakai kinayah kan. Yang pakai sharih ini tidak perlu ada niat. Mau ada niat, gak ada niat, jatuh talaknya. Dia mengatakan kepada istrinya, saya cerai kamu, saya talak kamu. Dengan lafaz yang jelas seperti ini, diucapkan dalam keadaan sadar, jatuh talaknya. Ada niat, gak ada niat. Dia bilang kepada budaknya, kalau dia punya budak misalnya ya, kamu saya merdekakan, atau kamu merdeka. Ada niat gak ada niat, merdeka dia. Tapi ketika dia bilang kepada istrinya, sudah, kita pisah aja yuk. Pisah ini apa maksudnya? Pisah cerai atau pisah tempat? Nah, bisa gini bisa gitu kan. Nah ini baru jatuh talak kalau diniati untuk menjatuhkan talak. Kamu boleh pergi sana kepada budaknya. Sudah, kamu boleh pergi sana. Maksudnya apa? Maksudnya boleh pergi, pergi balik lagi atau bebas? Nah, hal-hal seperti ini membutuhkan niat supaya dia benar-benar memiliki konsekuensi hukum yang dimaksud. Kemudian juga ada di samping itu yang tidak butuh niat. Contoh yang tidak butuh niat adalah hal-hal yang sifatnya kita suruh meninggalkan saja. Menghindari najis. Sah seseorang menghindari najis walaupun tidak ada niat khusus. Ketika dia mau mau wudu. Wudu itu kan ada ibadahnya, tapi juga ada yang non ibadah sifatnya. Sifatnya apa? Misalnya kalau dia pakai pakaian ada najisnya pakaiannya. Ya, thaharah tidak akan sempurna kecuali kalau dia ganti pakaian yang kena najis ini. Umpamanya dia pakai pakaian tadinya ada kencingnya, kencing anaknya. Pas dia jalan mau pulang ke rumah kehujanan. Hujan deras. Sampai rumah dicium sudah enggak ada baunya. Bersih. Bau kencing tidak tercium lagi. Dia tidak ada niat toh mencuci pakaiannya dengan air hujan, apa ada niat? Tidak. Atau mungkin dia lagi jemur baju yang kena kencing, tahu-tahu kehujanan bajunya, habis kehujanan kena sinar matahari, kering, udah gak ada lagi bau kencingnya. Ini yang bersihkan siapa? Yang bersihkan hujan. Dia gak ada niat sama sekali untuk membersihkan pakaiannya dengan air hujan ini atau sinar matahari ini. Ini namanya meninggalkan najis. Ya, meninggalkan najis itu kan sesuatu yang harus kita hindari itu. Bukan sesuatu yang kita lakukan, bukan, tapi sesuatu yang kita tinggalkan. Nah, ini enggak butuh niat tertentu. Selama najisnya sudah enggak ada, sah, walaupun bukan dia yang bersihkan. Seperti meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, sah, walaupun antum tidak ada niat khusus. Pokoknya saya tidak berbuat aja, antum masuk kategori orang yang meninggalkan perbuatan yang diharamkan itu. Atau antum menjauhi saja, sudah masuk kategori meninggalkan atau menjauhi dosa tersebut. Hanya saja pahala yang didapatkan beda. Contohnya, ada dua orang, A sama B. A ditanya, "Hey A, kamu kenapa enggak minum khamr?" Dia bilang, "Saya enggak suka. Pahit rasanya. Saya enggak suka sama khamr." Jadi dia tidak minum karena tidak suka. Dapat pahala enggak? Tidak ada. Tapi dia dianggap meninggalkan khamr. Dari sisi ini meninggalkan khamr. B juga enggak minum khamr. Ditanya, "B, kenapa kamu enggak minum? Kamu enggak suka?" "Saya suka banget sebetulnya. Tapi haram." Gitu loh. Dapat pahala enggak? Dapat. Walaupun dia sebenarnya suka banget. Tapi yang menghalangi dia meninggalkan khamr ini karena takut, karena Allah. Sama-sama meninggalkan khamr. Sah meninggalkan khamr, cuman pahalanya beda. Ada lagi yang begini. "Kamu kenapa gak minum khamr?" "Lah tadi ada yang ngeliati." Itu ada CCTV itu di pojok. Coba ada ada saya minum. Dosa gak? Dosa. Walaupun tidak minum, tapi dia dosa karena niatnya di sini. Gitu loh. Jadi tidak selamanya orang berniat untuk berbuat dosa itu enggak dosa, tidak selamanya. Dia baru berniat tidak dosa kalau belum berusaha. Bukan orang sudah berusaha tapi terhalang. Kalau sudah berusaha enggak kesampaian karena ada yang menghalangi, dosa sudah dosa dia. Taib. Itu dari segi kapan niat itu tidak dipersyaratkan. Jadi tidak dipersyaratkan itu tidak ada niat sudah dianggap sah. Cuman kalau pahala beda. Yang namanya pahala itu harus ada niat. Kalau pahala itu harus ada niat, kecuali dalam amalan-amalan yang sangat-sangat terbatas sekali. Ya, contoh orang nanam pohon aja. Dia mungkin meniatkan pohon ini saya tanam untuk penghijauan. Suatu ketika sudah besar, pohonnya ini berbuah, buahnya dimakan sama burung, buahnya atau daun-daunnya dimakan sama hewan ternak, dapat pahala. Dan dia gak pernah meniatkan untuk nanti kalau berbuah, buahnya biar dimakan oleh burung. Tapi Allah memberikan pahala dalam hari ini. Contoh lain, orang dapat pahala tanpa niat sama sekali, tanpa berbuat, ada enggak? Oh, yang bisa jawab tak kasih hadiah ini. Dapat pahala tanpa niat, tanpa berbuat. Bisa dapat pahala? Ada enggak? Ngajari orang ibadah. Ngajari itu kan berbuat. Ngajari orang ibadah itu berbuat. Tersenyum itu berbuat ya. Berbuat enggak? Itu bukan apa, bukan perbuatan senyum. Perbuatan jelas. Hah? Apa-apa? Diemnya orang yang berilmu. Dalam rangka apa? Ah, itu ada amal qalb. Amalul qalb. Hah? Tidur tanpa niat. tiduran. Lah, dia tidak niat untuk ibadah, gua tidak melakukan apa-apa, dapat pahala. Enggak ada yang tahu. Bukan informasi kajian. Itu berbuat ya. Ini dia enggak ngapa-ngapain. Enggak ada yang tahu ya. Hah? Difitnah. Dia kok mahal banget ya. Seorang diam di rumah ngapain? Tidak syukur diam. Apa ya, itu suami tidak bertanggung jawab. Itu kok minta pahala ngawur ente. Yang diribah tadi yang anak maksud itu ibadah ya. Itu kan bukan ibadah. Kalau diribah itu kan maksiat. Kalau dia senang diribah malah dosa dia. Betul. Ibnu Mubarak mengatakan kalau bukan karena ribah itu maksiat, saya berangan-angan semua orang meribah saya. Tapi ribah itu maksiat. Kita gak boleh senang diribah sama orang. Gak boleh. Ini yang anak tanyakan adalah ibadah gak pakai niat, dia dapat pahala. Mendatangi itu berbuat ya, atau antum nggak berbuat, mimpi aja. Dalam mimpi mungkin ya, mendatangi dalam mimpi mungkin. Keturunan nyumbang. Hah? Keturunan nyumbang masjid. Ikut urunan masa nggak berbuat toh ya, ikut urunan dia berbuat dong. Ya kan ngasih sesuatu toh. Kalau enggak pakai niat gimana? Jawabannya gampang. Orang lain yang beramal pahalanya dihadiahkan ke yang sudah mati misalnya. Ya, sedekah ini pahalanya buat si fulan. Ya, yang mati enggak ada niatnya apa-apa toh, enggak berbuat apa-apa dia dapat dapat pahala. Dapat kebaikan, ya. Alhamdulillah enggak ada yang ngomong. Baik. Jadi ada pengecualian memang, tapi terbatas sekali itu. Hanya yang ada dalilnya saja kita boleh katakan seperti itu. Kalau enggak, maka kembali kepada al-asl. Yang namanya pahala itu kaitannya dengan niat. Tapi kalau sah atau tidak sah, ya ada yang harus ada niatnya, ada yang tidak harus ada niatnya. Yang tidak harus ada niatnya adalah hal-hal yang sifatnya kita disuruh meninggalkan. Sah kita dianggap meninggalkan walaupun tidak ada niat khusus. Tapi kalau pahalanya dapat apa enggak, ini perlu niat. Beda antara orang yang meninggalkan zina di depan mata, diajak sama perempuan bangsawan, pejabat, cantik, kaya. Wah, dia masih muda lagi. Kenapa kok ada istilah warajulun da'at humra'atun da'atu mansibin wa jamal? Ini dua hal yang apa ya, sifatnya menambah beratnya dia untuk menolak. Punya jabatan, dia bisa melindungi secara hukum, dia bisa melindungi. Seandainya si pemuda ini mau zina sama dia, dia bisa lindungi dengan jabatannya. Wa jamal, cantik lagi. Faqala inni akhafullah, saya takut sama Allah. Kalau bisikan hawa nafsu, tunggu apa lagi? Kan gitu. Kalau hawa nafsu lah ya. Baik. Yang kedua, jenis perbuatan kedua yang tidak dipersyaratkan niat adalah, ya ini sebenarnya kita bisa ambil dari yang sebelumnya. Lafaz-lafaz yang sudah terang-terangan, lafaz sharih seperti saya cerai kamu, merdeka kamu, atau khulu' juga begitu. Khulu' itu ya, perempuan mengajukan khulu' kepada suaminya, suaminya menjawab khala'tuki, ya, saya terima khulu'mu. Ini dia mau alasan apa-apa setelah itu, kalau sudah terang-terangan berlaku hukumnya. Rujuk juga begitu. Rujuk itu termasuk kata-kata yang kalau dia sudah jelas mengarah ke rujuk, lafadznya jelas, maka berlaku hukumnya. Kalau tidak, maka perlu niat. Di antara rujuk yang perlu niat, yang diperselisihkan adalah kalau tidak menggunakan lafadz. Suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Enggak ada omong-omong kamu saya rujuk sama, tahu-tahu diajak jima. Nah, ini khilaf bainal ulama. Dan jimae tidak didahului oleh ucapan loh ya. Enggak didahului. Apakah sah ini untuk merujuk ataukah tidak, ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau madhab Syafi'i tidak bisa. Harus ada lafaz dulu. Nah, konsekuensi hukumnya apa? Konsekuensi hukumnya kalau iddahnya sudah habis, tidak ada ucapan kamu saya rujuk, terus jima lagi, ini sudah bukan istrinya dia. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang niat itu sangat sangat berpengaruh di situ. Ada sebagian ulama mengatakan kalau sudah sampai ke tingkat jima, maka walaupun tidak ada niat, sudah dianggap sebagai rujuk. Khilaf bainal ulama. Baik. Berikutnya, waktunya niat. Waktunya kapan? Sebelum beramal atau di awal ibadah, ya, di awal ibadah atau sesaat sebelumnya. Jadi ada sebagian ulama yang kalau mau sholat itu pas mau takbir itu niat. Ada yang bolehlah menjelang sholat sudah ada niat dulu. Tapi kalau jauh-jauh banget niatnya, tidak dianggap sebagai niat di situ. Ya. Masalah berikutnya adalah apa yang bisa merusak niat. Niat itu bisa rusak. Nah, apa yang bisa merusak niat? Contohnya memutuskan niat sholat, ya. Baru dapat satu rakaat, ngentut deh. Sholat subuh misalnya ya, atau ya sholat subuh atau jumatan, terus soft paling depan, baru dapat satu rakaat ngentut, ngentutnya mak bes, nggak keluar suaranya. Kalau dud gitu dia tetap di soft, malah kunangan ini ngentut kok enggak wudu gitu loh. Tapi dia ngentut tanpa keluar suara. Cuma dia yakin dia ngentut ini. Mau meninggalkan masjid malu dia. Masa tengah-tengah salat tahu-tahu kabur kan. Nanti weh, sampai salam dulu. Ya. Padahal dia sudah begitu dud itu dia sudah niatnya batal. Saya putus niatnya. Atau enggak harus ngentut, afwan. Dia berangkat Jumatan, baru dapat satu rokaat, dia ingat, saya belum wudhu tadi. Begitu dia ingat, otomatis dia harus menghentikan sholatnya, harus memutus niatnya, karena tidak sah sebetulnya. Nah, kapan dia dianggap putus ibadahnya, apakah begitu dia memutuskan niat atau ketika dia menghentikan sholatnya? Jawabannya adalah begitu dia memutuskan niat, itu sudah rusak niatnya. Dan berhubung sholat itu tidak bisa dibagi-bagi, niat itu gak bisa putus di tengah jalan kalau sholat ya, karena antara awal sholat dengan akhir sholat ini gak bisa dipisah. Nah, ibadah-ibadah yang seperti ini sifatnya ada awal, ada akhirnya. Ini niat harus utuh, enggak boleh putus di tengah jalan. Ketika dia putus di tengah jalan, ibadahnya dianggap putus. Dalam hal shaum begitu, ada sebagian ulama yang mengatakan ketika seseorang sudah meniatkan untuk membatalkan puasa, walaupun dia belum makan, walaupun belum minum, walaupun belum melakukan pembatal-pembatal puasa, hanya niatnya saja diputus, sudah selesai. Ya, selesai. Jadi mufsidatun niyah atau pembatal atau perusak-perusak niat itu adalah memutuskannya. Yang pertama. Ada juga bukan memutuskan tapi ragu, maju mundur. Puasa enggak ya? Dia bangun ini. Awal tadi malam sudah niat mau puasa sunnah. Kelewatan enggak sahur. Bangun-bangun sudah azan subuh. Dia bingung ini. Ah, cobalah tak puasa dulu. Jam 10, jam 11, hausnya luar biasa. Lapar. Tapi dia ragu. Teruskan enggak ya? Teruskan enggak ya? Udah ditinggal tidur. Bangun tambah lapar lagi. Menjelang asar atau asar lapar lagi, hausnya tambah. Tanggung ini. Kurang 3 jam kurang sudah bisa buka. Ragu-ragu lagi dia, teruskan apa enggak ya? Nah, ini sebagian ulama mengatakan ketika dia sudah taraddud seperti ini, sudah ragu antara maju atau mundur, ada yang menganggap niatnya batal, niatnya rusak. Ada lagi yang mengatakan tidak, kecuali kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah lebih ditoleransi. Tapi kalau puasa wajib ragu-ragu begini, baru itu dianggap batal. Ada lagi yang mengatakan dia belum dianggap batal kecuali ketika dia punya azam untuk menyudahi ibadahnya. Kalau baru syak, masih ragu-ragu, maka sesuatu yang ragu ini mereka menggunakan kaidah ya, al-yaqin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang sudah diyakini tidak bisa dihilangkan hanya oleh keragu-raguan. Adzan dulu. Baik. Tolong. Jangan lupa niat ya. Siapa tahu adanya karena kebiasaan gitu loh. Pagi-pagi sudah berangkat ya. Sampai Senin atau Selasa ada daurah di Cikarang Bekasi. Jamaahnya di Al-Huda sebetulnya. Jumat kedua bulan ganjil. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Thank you. Sedikit tentang masalah yang masih berkaitan dengan niat. Yang terakhir termasuk perusak niat. Yang pertama tadi adalah memutuskan niat. Yang kedua ragu-ragu ya, ragu-ragu ini. Bahkan ragu-ragu itu kalau dalam masalah fikih, ragu-ragu ahkam fikihiyah ya, tidak bisa menggeser sesuatu yang diyakini. Ini hanya berlaku dalam bab hukum fikih. Kalau dalam bab akidah kebalikannya, keraguan akan menggeser keyakinan. Ya, di antara syaratnya la ilaha illallah itu apa? Al-yaqin. Ya, iman itu harus yakin. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang beriman adalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu-ragu. Kalau masih ada keragu-raguan, tidak sah imannya. Jadi keragu-raguan dalam hal-hal iman meragukan kebenaran Allah, meragukan kebenaran Rasulullah, meragukan ini, meragukan itu, hal-hal yang gaib sifatnya. Apa iya sih jannah itu ada? Apa iya neraka itu ada? Apa iya orang kalau sudah mati akan dibangkitkan? Ini keragu-raguannya akan membatalkan iman bil kamil, batal semua. Hati-hati. Jadi itu hanya berlaku dalam bab fikih saja. Yakin tidak bisa digeser dengan keraguan itu dalam bab fikih. Kalau dalam bab akidah, keraguan akan menggeser keyakinan. Yang tadinya percaya kemudian ragu, batal. Enggak bisa al-asal al-yaqin. Enggak bisa. Enggak berlaku dalam hal akidah. Jadi harus hati-hati dalam hal akidah. Kemudian perusak niat yang lain adalah tekad kuat untuk memutus walaupun belum diputus, tapi sudah bertekad kuat. Misal orang sholat di rakaat pertama atau puasa lah, anggap aja puasa, jam 10 dia niat nanti habis duhur saya mau batalkan puasa saya. Ini ngomongnya jam 10 habis duhur nanti saya mau makan siang deh, mau saya batalkan. Nah, puasanya batalnya itu setelah dia makan siang atau jam 10 tadi? Jawabannya jam 10, dia sudah bertekad kuat untuk membatalkan puasanya. Walaupun dia belum batalkan, tapi sudah ada tekad kuatnya, sudah merusak niat. Yang terakhir, di mana niat itu? Aina mahalluha al-qalb. Ya, niat itu di hati. Jadi lisan tidak mempengaruhi niat. Mungkin dia salah dalam mengucapkan, tapi yang jadi patokan adalah apa yang dia niatkan dalam hatinya. Misal ada sebagian kalangan yang kalau mau sholat dia melafadzkan dulu niatnya. Mau sholat duhur misalnya, sebagai makmum, sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman. Salah tuh dia. Wong dia makmum kok imaman. Salah. Misalnya zuhur atau dia imamnya. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman. Padahal dia imamnya. Salah lisannya. Tapi rencananya dia mau ngimami. Maka al-ibrah yang jadi patokan adalah niatnya dia, bukan lafadznya. Karena mahalluhal qalb laysal lisan. Bukan lisan. Baik. Ini beberapa nah. Niatnya tapi merusak salatnya enggak? Dia ucapkan ketika mereka ucapkan. Baik benar atau salah ya. Niatnya itu sendiri merusak salatnya atau tidak? Tidak merusak. Merusak itu dalam artian membatalkan tidak. Ya. Cuman itu masyru' apa tidak? Jawabannya ghairu masyru'. Tidak disyariatkan melafadzkan niat seperti itu, enggak disyariatkan. Ya. Karena Nabi SAW ribuan kali sholat juga tidak sekalipun beliau terdengar melafadzkan niat. Nah, dan itu justru menjadi celah bagi orang yang punya bibit was-was, tambah jadi was-wasnya itu. Salah nih. Sholli fardhu dhuhr, sholli fardhu al-asr. Salah rakaat. Arba'a raka'atin. Akhirnya enggak takbir-takbir, imamnya sudah ruku. Ya. Mafi faedah. Ya, akhi. Apakah orang yang mendengar azan, dia dengar azan nih. Kita bukan pelakunya, kita ngelihat ini. Ini orang yang was-was tadi ini, yang punya was-was ini dalam niat enggak rampung-rampung tadi gini enggak takbir-takbir itu. Ketika azan zuhur berkumandang, kita lihat dia keluar dari rumahnya pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, ya, dengan wajah habis berwudu. Ini mau apa kira-kira ini? Mau sholat. Ini orang-orang lain aja sudah paham dia mau sholat ini, gitu. Lah kok dia sendiri malah bingung niatnya apa? Kan lucu itu namanya kalau begitu. Ya. Ini malah jadi pintu untuk was-was nanti. Makanya ketika orang yang kepanjangan niatnya ini, kan dia bilang usolli, saya mau sholat. Emang Allah nggak tahu nanti mau sholat. Fardhu dhuhr, emang nggak tahu kamu mau sholat sholat apa ini? Harus kasih tahu dulu nih Allahnya ya. Ya Allah, saya mau sholat ya Allah. Soalnya sholat fardhu, namanya dhuhr, 4 rakaat, ngadep kiblat, sebagai makmum kurang jam berapa, masjidnya namanya apa? Sekalian ya, enggak usah kok ruwet-ruwet gitu loh ibadahnya. Qul atu'allimunallaha bidinikum. Di akhir-akhir surat Al-Hujurat itu Allah nanya, apa kalian mau ngajari Allah agama kalian ini? Kalian mau ngajarin Allah? Allah enggak tahu toh. Ya'lamu ma ya'lamu ma tukhfis sudur. Yang kalian sembunyikan dalam hati aja Allah tahu kok. Apalagi yang orang lain aja bisa lihat ini orang mau sholat duhur. Udah jelas nih, arahnya ke masjid. Pakai pakaian layaknya orang mau sholat. Udah jelas lah kok dia malah bingung sendiri, kan lucu. Taib. Ada beberapa kaidah. Ini kan kaidah an-niyatu syartun li sa'iril amal biha as-salahu wal fasadu lil amal. Ada yang mengungkapkan kaidah ini dengan kata-kata al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Atau bahasa hadisnya innamal a'malu binniyat. Nah, di balik kaidah ini ada kaidah-kaidah turunan yang cukup banyak. Di antaranya pernah kita singgung bahwasanya yang namanya pahala itu harus pakai niat khusus. Tanpa ada niat khusus tidak akan ada pahala, walaupun secara hukum sah. Tidak semua yang sah itu ada pahalanya, enggak lah ya. Secara hukum orang yang memenuhi syarat-syarat sholat, rukun-rukun, wajibnya juga, kemudian pembatalnya dihindari, secara hukum sah. Alias dia tidak dituntut untuk mengulangi sholatnya, tapi dapat pahala apa enggak? Allahu'alam. Niatnya dia bagaimana? Ya. Orang yang meninggalkan minuman keras, meninggalkan zina, meninggalkan judi, meninggalkan maksiat-maksiat, sah dia meninggalkan maksiat, tapi ada pahala apa enggak? Tergantung kenapa, apa yang mendorong dia untuk meninggalkan. Ya. Jadi ada kaidah bunyinya, antum boleh catat dalam bahasa Arab, la thawabah illa biniyatin, la thawabah illa biniyatin, tidak ada thawab pahala kecuali dengan niat. La thawabah illa biniyatin. Dari situ nanti bisa kita aplikasikan kepada contoh orang diberi titipan, dititipin barang, wadiah, misal titip HP ini, tolong antum simpenkan ya, tolong antum simpenkan. Ketika dia suatu saat mengembalikan titipan ini, tapi dia lupa, ini kok tahu-tahu ada HP-nya Fulan di kamar saya ya. Dia lupa kalau dititipi. Oh, jangan-jangan ketinggalan. Mungkin dia pernah kesini ketinggalan HP-nya. Jadi kembalikan. Niatnya balikkan apa? Bukan mengembalikan titipan loh ya. Mengembalikan barangnya orang lain yang ketinggalan. Nah, sama-sama kembali ini barang. HP-nya kembali. Tapi yang pertama itu wadiah statusnya. Mengembalikan wadiah itu amal soleh. Yang kedua ini biasa saja, barang ketinggalan kembalikan lagi. Jadi pahala itu baru muncul kecuali apa? Baru muncul ketika ada niat untuk ibadah. Pernah juga kita singgung sebagiannya, niat itu bisa mengkhususkan sesuatu yang lafadznya umum, bisa juga mengumumkan sesuatu yang lafadznya khusus. Contohnya dalam bab sumpah, ya, bersumpah seseorang mengatakan demi Allah saya tidak akan makan lagi sama Fulan. Habis cekcok dalam satu masalah dia bilang seperti itu dengan niat sumpah. Suatu ketika dia makan, ya, 3 hari kemudian dia makan, loh, kamu kok makan sama si Fulan, kan sudah sumpah gak mau makan lagi sama si Fulan. Ya maksud saya, selama saya masih cekcok, saya gak mau makan sama si Fulan, kemarin sudah baian lagi misalnya, ya. Atau sebaliknya, saya gak mau lagi sarapan di tempatnya si Fulan, kebetulan dia diundang sarapan, undangnya bilang, ayo kamu saya undang sarapan, saya gak mau sarapan di rumahmu. Terus dia bilang, si Fulan gak jadi ngundang sarapan, jadinya ngundang makan malam, datang ya. Lah tergantung dia bilang saya tidak mau sarapan, itu maksudnya khusus sarapan atau pokoknya diundang makan saya gak mau datang. Lahir lafadznya dia khusus sarapan, tapi maksud dia, maksud saya diundang makan siang, makan malam, makan duha, makan sore, saya mau makan. Ya ketika dia datang makan malam, batal dia sumpah yang langgar, dia harus kafarat. Tapi ketika dia meniatkan, memang saya hanya meniatkan untuk sarapan tok, saya enggak mau. Karena sarapannya enggak enak. Kalau makan siangnya enak, nasi mandi misalnya. Saya mau kalau makan siang. Kalau dia niatnya memang khusus, ya ketika dia datang yang makan siang, sumpah yang enggak mau sarapan, dia enggak melanggar sumpah. Ya. Termasuk juga kaidah yang berkaitan dengan bab niat di sini. Dalam akad, ya, akad muamalah terutama, itu yang jadi patokan dengan maksudnya, bukan dengan lafadznya. Tentunya tidak semua madhab begitu ya, ada sebagian madhab begitu, ada yang tidak, ada yang acuannya lafadz, mau maksudnya apa enggak urusan, lafadznya apa. Madhab Syafi'i seperti itu. Kalau madhab Hambali sebaliknya, maksudnya apa. Misal, contoh, ini HP anak kasihkan antum seharga 1000, jangan 1000, 10 juta. Lafadznya apa? Saya kasihkan. Kok ada harganya? Ini ngasihkan apa jual? Lafadznya ngasihkan, maksudnya jual. Jatuhnya jual apa ngasihkan? Antum madhabnya apa dulu? Nah, kalau antum ngacunya kepada yang ibrohnya atau patokannya itu lafad, ngasihkan, gak jual dia. Hibah, jatuhnya hibah di iwab. Hibah tapi ada kompensasinya. Lah bedanya apa sama jual beli? Beda. Bedanya dengan jual beli, misal setelah antum bayar 10 juta dilihat, loh kok mati HP-nya? Nyala-nyala kan enggak bisa. Atau baterainya ngedrop. Baru diisi 5 menit tinggal separuh. Nah, kalau ini judulnya hibah, bukan baik, bukan jual beli, enggak bisa balik. Enggak bisa balik. Tapi kalau judulnya jual beli, walaupun lafadznya hibah, tapi maksudnya ini jual beli dan kita anggap ini adalah jual beli, baru khiyar-khiyar itu berlaku di sini. Ada khiyar majelis, ada khiyar aib, ada khiyar ghabn, ada khiyar tadlis. Apa pula itu khiyar-khiyar itu ya? Khiyar itu bukan timun. Memang bahasa Arabnya timun itu khiyar, tapi di sini khiyar artinya hak pilih. Hak pilih untuk melangsungkan akad atau membatalkan akad. Ada namanya khiyar majelis, masih di majelis transaksi, tempat transaksi. Tak beli ya, ya bisa dibayar. Gak jadi ah, ini kuno modelnya, balikin sini duitnya. Boleh, masih di majelis. Atau yang jual yang gak jadi jual, boleh. Masih asrama, masih di tempat transaksi. Tanpa alasan pun boleh, selama masih di tempat transaksi. Ketika sudah berpisah, baru akadnya mengikat, gak bisa dibatalkan sepihak kecuali ada alasan. Contohnya aib, sampai rumah ternyata gak mau nyala barangnya. Nah ini aib, boleh dia datang, afwan HP-nya gak nyala ini, tukeri. Itu haknya pembeli. Kalau ini jual beli. Atau setelah dia beli dengan harga 10 juta ketemu temennya, kok baru beli HP? Iya, apa mereknya? Oppo misal. Misal ya, bukan hanya Oppo, enggak, HP anda juga Oppo namanya. Berapa harganya? 10 juta. Wah, aku mahalin, di pasar cuma 7,5. Ya, susinya mahal nih, 2,5 juta. Ini namanya ghabn. Kalau dianggap harga segitu terlalu tinggi menurut sama-sama pedagang HP, ini harganya ketinggian ini segini, berarti itu namanya ghabn. Dia dirugikan, si pembeli ini. Dia berhak minta kembaliannya. Ya. Selisih berapa yang sudah dianggap terlalu banyak, maka selebihnya dari situ, ini berarti menjadi haknya si pembeli. Karena barangnya di pasaran banyak. Dan harga rata-rata enggak segitu, paling kalau menjual 8 juta maksimal. Kalau sudah lebih dari 8 juta sudah kebanyakan ini, ngambil untungnya menurut uruf yang berlaku di situ. Nah, ini juga hanya berlaku ketika itu judulnya jual beli. Contoh lain, dia ingin HP dengan spek begini. Ya sudah, ini HP-nya. Tak kasihkan kau dengan harga sekian. Judulnya tak kasihkan. Saya berikan dengan harga sekian. Ternyata setelah dicek speknya beda, nggak sesuai dengan yang dia inginkan. Ada namanya khiyar tadlis, ditutup-tutupi. Ada sesuatu yang tidak diberitahukan di situ yang membedakan jenis barang ini dengan barang yang diminta. Kalau itu judulnya jual beli, maka si pembeli berhak untuk minta diganti atau membatalkan akad jual beli. Tapi kalau judulnya hibah, Gak ada yang berlaku itu semua. Ya. Jadi kaidah itu cakupannya sampai ke sana. Taib, mungkin kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikut.